Kemudian alasan yang tak kalah pentingnya, mengapa kita harus menjaga tauhid kita dengan memperhatikan dan mempelajarinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, maka dia pasti akan masuk surga. Namun sebaliknya, apabila seseorang meninggal, ya, kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketika dia meninggal dia berbuat syirik kepada Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dia tidak hanya masuk dalam neraka saja, bahkan kekal abadi di dalamnya. Ya. Innahu, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Surga itu haram baginya, tidak boleh baginya untuk masuk walaupun sebentar. Lantas kalau haram baginya surga, kemana dia akan pergi? Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada yang bisa menolong, ya, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut.